فاقترت بوجود حقنا في الوجود وترزت برد العوالم في طراز التقريب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والساس. والحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل بي قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد Yeah. Oh. ويحار في تأكل معاني الجلال انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم علتم حريص

sira manungsa temenana anggon muanganci mumpeng durung den rawuhi mula ikat jurupati eneng-eneng sira manungsa temenana anggon muanganci mumpeng durung den rawuhi mula صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها يثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوه على اليقين من سر ذلك الإذعان والتشريك شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ غير خلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجليل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وسلم فما أعظم من منة ذكرم الله بها أهل البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه العدل الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن للحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أثر الأكوان بنصر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما خلقي كلهم على حبيبك خير خلقي كلهم دهينا بفجان دهينا ببليان بليان عن قول Sarah Bolan, the الخلق كله على أبيك خير الخلق كله دوهي نبي أتوسا دوهي نبي سنجوما سنجوما أتا سمو أمكابا سمو Sungguh hati tertawan pada Engkau ya Tuhan. Sungguh hati tertawan pada Engkau ya Tuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan abadan ala habibika khair خلقي كل ديني على حبيبك خير الخلق كل قربان وجهاد الحبيب على ند السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وامتار الجل الإلهي على أهل الوجود تزيد وحين تعيد والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر والقدرة كسفت جناء هذا المسلوس نوره كاملا في عالم الدخان أتم الله عليه النعمة من خلال تعنيسا لجنابها المسعود الممدود صلى الله عليه وسلم عاشية وما هما من الشرف بالقسمة الوافية الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعينا لله بتعظيم وسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلى عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى مرحبا السلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا kita minta hadiah oleh-oleh Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya. Kita kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum bakhit man ra'ahum, beruntung kita bisa bertemu dengan orang yang melihat orang soleh atau kita melihat orang soleh, atau orang yang setelah melihat orang soleh, telah melihat orang soleh, habis melihat orang soleh, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita belum melihat Ka'bah, tapi kita melihat orang yang habis melihat Ka'bah. Insya Allah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa melihat Ka'bah, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menunaikan ibadah haji, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil nyawa kita kejadian umrah. Kita sudah melihat anak-anak dan anak-anak yang soleh-solehah. Kita gembira dunia akhirat. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru kita Mbah Lim kita minta berkah doanya, karena beliau baru saja pulang dari tanah suci. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan beliau. Di sana beliau mengibarkan bendera Al-Hidayah. Saya juga lihat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Al-Hidayah jaya di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah billahi minasy bismillahirrahmanirrahim. Ala hadzihi habir ad-dailah wa Mustafa sallallahu alaihi wasallam turatu wasallam. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin abdahi bi rahmatillah adada ma bi 'ilmina salatan wa salaman daimain bidaman kun as-sabih. Allahumma shalli ala Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sari al-asma'i wa sifati wa 'ali wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin kama la nihaya talika min kamalihi. Allahumma shalli ala Muhammadin kama tarak batran haqqi wa nur dazil haqq basallahu ma bika min wa 'ali wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afka majidah. Ya Rabbana lahal hamdu kama yanbagi li dhati wa'adhim sultanik. Allahumma salli wa sallam sallam Muhammadin bil awalin wal akhirin, wa sallam Muhammadin bin nabiyin, wa sallam Muhammadin bil mursalin, wa sallam Muhammadin bin yawmidin. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa anika ya'udhu salam. Bahayina Rabbana bil salam, wa dahayina ladhadal jalim kuram, ya dal jalim kuram. اللهم اغفر لنا والإخوان سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا الرحيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقنا وتقبل استقامة وعدنا مزيبة النذمة إنك سميع الدعاء. اللهم فارج الهم يا كاسب الغم يا موجب الدواء مضر الدنيا والآخرة وارحمهما أنت برحمهم برحمتك من دون رحمة مشبك يا الله الرحيم. اللهم اجعلنا أولادي من علم علمي والقرآن وعلينا علمي دين الإسلام al khair badal jami'a salatu sayyidu ya allah ya rahimin rabbi ja'alna minkum salatan mundhuriyati rabbi ja'alna muqimi salati mundhuriyati rabbi ja'alna muqimi salati mundhuriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana wa taqabbal du'a rabbana wa taqabbal du'a ya allah ya rahimin rabbana billi wa ibadati wa bil qawmil yaumil hisab ya allah ya rahmanir rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil adzim. Allahul kabir, rabbunal kabir, qasadunal kabir, wajadunal kabir, likulin kabir, kabanal kabir, alham. Allahumma yasir lana umurad dunya bidin bidin akhirah. Inna Allah nasin qadir ya Allah. Allahumma arju'an wasi'an halalan mubaruhan doiban berkat dan sin qadir ya Allah. Allahumma arju'an wasi'an halalan barukan dan berkat dan sin qadir ya Allah. Ya rahman rahimin sigoro wal jamil mu'minina wal muslimat Allah ya منهم بلمت وهدى بن بخرد رب رحيم ولا حول ولا قوة إلا بنهي نديم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك ما استهدأته أعوذ رشعت وأبو لك بنعمتي الوالية وأبتمت بلدنا يا الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك ما استهدأته أعوذ رشعت وأبو لك بنعمتي الوالية وأبتمت بلدنا أنت يا الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك ما استهدأته أعوذ رشعت وأبو Ya Allah ya Rahman Rahimin, Rabbana ufir lana wa li walidina wa li dhil masyikhina wa li ikhwanina bidin wa li ashabina babina wa li man abana sanina ya Allah ya Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Udud Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Dhubar, Ya Qubar, Ya Ahlam, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Majid, Ya Hazir, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Qubar, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqadir, Ya Akhir, Ya War, Ya Akhir, Al-Zahir, Ya Muntakim, Ya Ra'ubu, Ya Malik, Al-Mulki, Ya Zal, Jalim, Al-Qam, Ya Muqasid, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Malik, Ya Nur, Ya Adi, Ya Adi, Ya Adi, Ya Badi, Ya Barisid, Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah Ya Arhamar Rahimin, La Hawla Wa La Quwata Ila Abni Nadim. Allahumma Ihdina Siratal Mustaqim, Allahumma Ihdina Siratal Mustaqim, Allahumma Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin. Allahumma As'aluka Salamatan Fi Dinina Wa Afiyatan Fil Jasadina Wa Ziyadatan Fil Amina Wa Barakatan Fi Rizqina Wa Taubatan قبل المطينة ورحمة عند الضوبرة بعد المدى. اللهم انبشر والعفو عند الحساب. ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب. الله وعلى سيدنا محمد النبي المرحوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahi alil adzim. Habib Muhammad Sarif guru kula menika badhe kondur amargi ibu-ibu gerah. Ugi guru kula Tanfid Al Hidayah Pusat panjenenganipun Bapak Ustaz Haji Soni Parsono, para alim, para ulama. Ugi khususipun dumateng Takmir Masjid Agung Jatisobo panjenenganipun Bapak Haji Subandi Margo Suwarno ingkang sampun ngijini maringi fasilitas ingkang kangge tolabil ilmi. Ugi nika wonten anu Bapak Soni jemaah panjenengan ingkang sangat istiqomah nika, Bapak Haji Sumadi nika mirawuh katingalipun nika saking Jawa Kelomben Mojolaban nika Bapak ingkang dipun mulyakaken dening Allah sedaya kemawon jemaah rahimakumullah. Kula namung badhe matur sekedhap sekedhik kemawon. Langkung rumiyin semoga kita ngucapkan puji dan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan. Katitip wonten ing dalu menika kita saged makempal manunggal silaturahmi wonten ing Masjid Agung Jatisobo ingkang saperlu sedaya badhe thalabil ilmi. Sholawat wa salam mugi kacurah dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak garwa putra ugi sak sahabaripun lan lumebaripun dumateng kita sedaya. Mugi bincang wonten ing yaumul akhir kita tansah pikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Menggah atur salajengipun kula atas nami Majelis Al Hidayah Cabang Polokarto ngaturaken panuwun dumateng jemaah sedaya ingkang sampun ngrawuhi pengaosan ing dalu menika. Ugi sederek-sederek kula sedaya jemaah sedaya ingkang sampun paling pambiyantu menapa kemawon ingkang awujud bondo tenaga penggalian sedaya kemawon. Kula atas nami keluarga ageng Majelis Al Hidayah Cabang Polokarto ngaturaken manut panuwun mugi sih kadarman panjenengan ndadosno amal soleh panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Menggah ingkang atur ingkang angka terakhir mbok bilih anggenipun para kanca-kanca kula sedaya, sederek-sederek kula sedaya kirang meranani anggenipun nampi kerawan panjenengan kula atas nami keluarga ageng majelis Al-Hidayah cabang Polokarto nyuwun agung ingsih pangapunten. Mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken kirang meranani sedaya dhateng panjenengan atas nami keluarga ageng majelis Al-Hidayah cabang Polokarto nyuwun agung ing pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menapi wonten muspika menika. Bapak muspika kalau mau sampun kundur ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyyina wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagialah kita yang menjadi umat lisannya selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Berbahagialah diri kita yang hatinya selalu dirundung rindu untuk bertemu dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini di Masjid Agung Jatisobo Polokarto dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga terus menerus dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau pernah bersabda sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ketahuilah Allah dengan 10 kali. Sahih riwayat Imam Muslim. Buat kepada Kanjeng Nabi maknanya agar kedudukan sallallahu alaihi wasallam semakin diangkat dan terus naik semakin tinggi. Karena beliau kelak akan mempunyai beban yang sangat luar biasa yaitu menyelamatkan setiap orang supaya selamat masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makna solawat dari Allah kepada diri kita adalah pemberian rahmatnya, pemberian kasih sayangnya kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sahih riwayat Imam Bukhari wa Imam Tirmizi wa Imam Ibnu Hibban. Orang yang paling dekat kepadaku di yaumil akhir adalah orang yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Tiga nama. Ah, kira ya. Nah, kita enak lungguh. Ya, sini. Tenang punten ni. Alhamdulillah. Jam 11:30 rampung. Ngaji ni buat nusah doa je. Nah itu fadilah-fadilah tatkala kita membaca solawat kepada Kanjeng Nabi. Dua hal ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi dalil buat kita untuk banyak-banyak membaca solawat. Jadi satu, barang siapa solawat satu kali dibalas oleh Allah solawat 10 kali. Sahih riwayat Imam Muslim. Yang kedua, solawat itu mengangkat kedudukan manusia. Sabda Nabi, orang yang paling dekat kepadaku kelak di surga adalah orang yang paling banyak membaca solawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Sahih Bukhari, Sahih Tirmidzi, juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban radhiyallahu taala anhu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terus selanjutnya cara kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi bagaimana? Cara kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi yang pertama dengan cara ta'ziman, dengan cara penuh penghormatan. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya, kita agungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seagung-agungnya. Maaf, ada beberapa paham katanya mengkultuskan Kanjeng Nabi itu tidak boleh. Kultus niku napa ta? Halo? Kultus niku bahasa Indonesianya napa artine? Halo? Mengistimewakan. Napa mleh? Menuhankan. Kula masalahe mboten paham bahasa Indonesia yang baik. Ya. Pemujaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibatasi oleh Kanjeng Nabi. Apa bedanya? Apa batasannya? Rasul pernah bersabda, "Pujilah aku semampumu, semaumu." Batasannya apa? Jangan sampai batasannya seperti kau puji aku sebagaimana umat Nasrani memuji nabinya. Batasannya jangan sampai menuhankan Rasulullah. Titik niku tok. Dengan cara apapun silakan. Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu niku nek muji-muji karo Kanjeng Nabi ora cuman meneng tok. Kaya wae dhewe niki ra khusuk meneng. Niku ngadeg teng arepe Kanjeng Nabi karo joget. Nggih. Men jogete mboten pokoke joget, mboten ngoten. Nggih. Jogete ya dengan indah kaya tarian sufi. Nggih, model kok sing dienggo Ahmad Dhani niku. Nggih. Diamalkan oleh seorang sufi yang luar biasa namanya Imam Jalaluddin Rumi. Niku niru selawate carane Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Nah, Sayyidina Hasan bin Sabit ini seorang sahabat yang suaranya paling merdu. Jadi umpama zaman sakniki wis mirip kaya Habib Syekh ngoten lah. Jadi yang lebih bagus daripada Maulana Habib Syekh. Itu selawat dengan suara yang indah karo joget nang ngarepe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Napa Kanjeng Nabi ngomong bid'ah? Mboten. Nggih, Kanjeng Nabi gembira tatkala ada seorang mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Beliau tatkala masuk tenggone Madinah dipuji-puji luar biasa. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Niku sing ngajarno puji-pujian kepada Kanjeng Nabi niku mboten cuman guru-guru kita tetapi sahabat Ansor juga sahabat Muhajirin menyambut kedatangan Rasul. Hijrah masuk pertama kali tenggone Madinah disambut tola'al badru alaina. Telah terbit, telah datang bulan purnama, sing dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng selajengipun, cara kita bersolawat, jangan sekali-kali bersolawatkan kepada Kanjeng Nabi tidak memakai Sayyidina kecuali memang teksnya letterlek seperti itu. Contoh misalkan ada orang solawat sallallahu ala Muhammad boleh dibaca letterlek seperti itu karena memang teksnya seperti itu. Kemudian kalau kita telusuri kenapa ini ada solawat kok enggak pakai Sayyidina, ternyata itu saya tanya kepada guru saya dijawab karena itu solawatnya Malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi solawat secara umum bahkan dipraktekkan oleh seorang sahabat bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, itu setiap solawat di dalam solat dan di luar solat selalu memakai Sayyidina. Loh, Ustaz kan wonten riwayat Ustaz Sayyidina Ubay bin Ka'ab niku rak nate tanglet Rasul. Cara selawat kepada engkau pripun? Dijawab Kanjeng Nabi, selawatlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari dalil niki teman-teman di luar Ahlu Sunnah wal Jamaah nek solawat orang nganggu Sayyidina. Lalu bagaimana penjelasannya? Dicari tenggone kitab Sarah. Penjelasan. Jadi kalau Sahih Bukhari, kitab Sarahipun namanya kitab Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari. Sarah niku napa? Nek Quran tafsir niku jenenge Sarah. Nek hadis namanya Sarah. Nggih. Sarah mboten wong Polokarto, mboten nggih. Sarah itu penjelasan. Nggih, ora Sarah Azhari nggih. Nah, dilihat teng mriku tenggone Sarah Sahih Bukhari, oh kejawab. Ternyata jawaban Rasul itu dengan tujuan memang beliau tidak menyombongkan diri. Ya. Tapi kalau kita lihat Ubay bin Ka'ab yang langsung menerima perintah tersebut, ya Rasul, cara saya solawat pripun, baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Sayyidina Ubay pulang, beliau solat, beliau solawat di dalam solat dan di luar solat memakai Sayyidina. Napa mengingkari perintah Kanjeng Nabi? Mboten. Pun jawab kangelan kalau kasih gambaran ngeten. Pak D Takim tanglet kalih kula. Pak Soni. Iki ya ana jenenge Takim ya. Oh, iki. Pak D Takim sing mau ya, Pak D Takim. Ustaz Soni, kula niku enake nyeluk jenengan niku napa? Nggih ta? Jenenge jenengan karo ndok dawa, enake nyeluke napa? Ya panggil saya Soni ngoten menak empun to Pak D. Nah, kula ngomong panggil saya Soni ngoten menak empun to Pak D. Pak D Takim nek nyeluk kula ora tahu Soni. Kadang yo Pak Kiai Soni, nah, kadang ngoten. Kadang Pak Ustaz Soni, kadang mungkin Gus Soni. Asal to mboten? Halo, boleh mboten? Yo terserah sing nyeluk to. Sing penting aku ora njaluk diceluk kiai to. Lho ora ngoten to nggih? Sing penting kan saya tidak minta disebut ustaz to. Panggil saya dengan sebutan Sony cukup pun. Ada orang manggil saya Gus Sony, silakan. Ada orang manggil Kiai Sony, ya kebangetan menawai. Ya kan urung pantas diceluk Kiai. Ono yang manggil Ustadz, ono sing manggil Mas, ono sing manggil Pak, monggo silakan. Nah, kalau saya mengatakan panggil saya Kiai Sony, lah kui berarti aku lagi bareng ngombe ciu. Mendem berarti. Masa ono wong pengen diceluk Kiai, ora ngoten to nggih. Panggil saya kiai, geblek niku berarti. Ayo paham napa mboten? Karena Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang ditanya adalah sang pelaku. Yang ditanya adalah langsung Kanjeng Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan, bacalah solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya baca ya Allah, sampaikan salam kepada Muhammad. Ya kan? Kanjeng ngoten dok. Dan kepada keluarganya Muhammad. Perintah Rasul ngoten, tapi Sayyidina Ubay bin Ka'ab boten. Beliau mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan selawat kepada pemimpin kami, kepada penghulu kami, yaitu baginda Nabi Muhammad. Tembun, ngoten jenengan paham monggo, ora paham aku ora apa-apa. Tapi nek jamaah Hidayah terus ora manut kula, lah itu menyakiti hatiku. Sakitnya itu di sini ini loh. Nah, menyakiti hatiku. Senomor kali. Kenapa kita pakai Sayyidina? Buka surah An-Nur ayat 63. Asbabul nuzul dari ayat ini adalah bahwa kan ngeten nggih, Kanjeng Nabi niku rak dadi rasul di antara kaumnya. Sayyidina Abu Bakar niku koncone dolan waktu cilik. Umurnya selisih 2 tahun. Lebih tua Kanjeng Nabi. Jadi waktu beliau belum jadi rasul, niku panggil memanggil niku koyok koncone biasa. Mat Muhammad, ngoten niku biasa. Mat Muhammad, biasa niku. Berhubung beliau sudah diangkat menjadi seorang rasul, ada beberapa orang yang memanggil Kanjeng Nabi sih, Mat Muhammad. Mat Muhammad, langsung turun ayatnya Allah Subhanahu wa taala dibuka surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da." An-Nur ayat 63. Janganlah kalian jadikan panggilan kepada rasulmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian sebagaimana sebagian kalian memanggil teman-teman kalian. Jadi begitu Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul, nyelokmu beda. Jurnya bunten, mungkin bisa jadi nggih. Kaya awake dhewe niki lho. Iki cah cilik-cilik ngeten iki. Iki nek jaman cilikane ya pisu-pisuan barang soan. Ah, ya toh dadi koncone. Bisa jadi ini besok dari 1 2 3 4 10 anak ini ada yang besok jadi orang besar, jadi kiai besar, punya pondok-pondok pesantren top. Lho nyelokmu ya aja kaya jaman cilikane. Cilikane celuk apa? Ayo friend, ya sesuk aja. Ayo jawab ya Jo. Besok kalau sudah jadi kiai kudu berubah. Sing duwe kanca dadi lurah, ya panggilane berubah. Padahal dhek ben kancane dolan. Sing dadi camat, mungkin dhek ben wektu cilikane masih ketaki sirahe. Oh, sekarang dadi camat, ya diceluk Pak Camat. Lah ini Nabi Muhammad menjadi Rasul, menjadi pemimpin dunia. Maka tatkala ada orang-orang memanggil Kanjeng Nabi dengan jangkar, maka yang tidak terima sapa? Allah Subhanahu wa taala langsung turun perintah memanggil Kanjeng Nabi harus dengan takdiman, dengan penuh penghormatan. Sayyidina, Habibina, wa Syafi'ina. Wis pun kuatah julukan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limbah lim nembe mawon kondur saking umroh dek Jumat dek wingi niku tenggone hotel tertinggi hotel kerajaan tenggone ngarep Masjidil Haram niku wonten tulisan selawat mubeng ngeten iki tulisane Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ulama-ulama Mekah sing wong Wahabi niku mawon niku enggak pernah selawat enggak pakai sayyidina. Setiap selawat niku khotbah Jumat kula ngateke tenanan wong kula kula niku temekah nembe ping gangsal terus kula nggih kula apalno nembe ping gangsal Mbah Lim nembe sepindah muga-muga sing dereng nate umroh haji ndang umroh haji sing pun nate umroh haji bisa berangkat berkali-kali amin amin ya rabbal alamin. Niku sing khotib tenggone Masjid Nabawi, yang khotib tenggone Masjidil Haram menawi selawat sedoyo memakai sayyidina. Mang tanglet kali konco-konco sing pun tindak haji mesti paham. Tapi nek teng mriko golek katok cingkrang ngoten niku mboten ketemu, Pak. Mboten ketemu. Salat ida-idaan sikil mboten ketemu. Kelambine wong Mekah Madinah niku modele kaya kelambi sing kula nggo niki. Dadi kabeh nganggo jubah ngeten niki. Mau imamnya nggih ngoten, mau muadzinnya nggih ngoten, niku nganggo jubah kaya sing kula nggo sampai mata kaki bahkan enten sing klengsreh-klengsreh tekan lantai. Niku umpama sing salat jubahe pakaiannya sampai mata kaki tidak sah, berarti imam Masjidil Haram niku salate ora sah. Omongan ngoten niku nek ora lambene wong Solo kan ora enak, Bapak. Lah niku wong Polokarto ya enak ketularan siji loro. Pun selajengipun. Terus Ustaz, selawat yang kita baca apa? Selawat yang kita baca terserah panjenengan. Sing penting selawat. Pokoke selawat, aja pokoke joget. Pokoke selawat. Selawat kalau waktu kita pendek, monggo pilih selawat yang paling pendek. Selawat kalau waktu kita panjang, pilih yang panjang. Wong perintahe Kanjeng Nabi, selawat menika waktan ba'da waktin, kapan pun sing penting aja ning panggonan sing terlarang. Orang yang paling mulia nanti di akhirat yang paling banyak membaca selawat kepada Kanjeng Nabi. Waktu ning jenengan terserah. Kok nenggon sepeda motor. Impun jenengan maca selawat, sing ngapal wong karo numpak sepeda motor kok. Jenengan numpak sepeda motor arep maca berjanjian ya ora iso. Nggih to nggih, mau baca simtul duror ora iso. Mau baca burdah ora iso. Wong nek ora maca ora iso. Nek ora maca ora iso. Niku sing apik. Enek sing maca wae ora iso. Lah kuwi sing paling cilaka. Nggih, niku sing paling cilaka. Maca wae ora iso. Tapi isih lumayan, isih gelem teko niku lumayan. Enek sing maca ora iso, ora gelem teko. Lah iki sing paling cilaka niki. Malah paling cilaka mleh, malah maido. Lho, niku pol niku cilaka niku. Mbon niku nek ora didongakno awake dhewe ra iso mlebu surga niku. Jelas niku, Mbon. Mbon terserah panjenengan. Oh, saya kok sepeda motor. Ora iso maca buku, padahal perintah Kanjeng Nabi selawat itu kapanpun. Akhirnya pripun nggih pun jenengan karo numpak sepeda motor, helm ditutup, maca selawat, selawate sing apal. Terserah jenengan. Apale selawat sebab dilagokno. Wong nyuwun ngapunten lah. Kita niku iso donga-donga napa biasane kecilik niku gara-gara dilagokno. Nggih mboten? Iso donga Robbana dzalamna gara-gara dilagokno waktu pujian nang masjid zaman cilik. Robbana ya Robbana. Terus Robbana ya Robbana. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nanti mireng lagu ngoten niku. Niku nek pujian teng masjid-masjid jaman riyen enten, ning jaman sakniki pun ilang. Masjid mriki enten pujian ngeten iki. Tenane lho. Masjid agung niku sak Indonesia. Sak Indonesia riyen enten. Riyen tapi riyen, riyen. Nggih. Niku kabeh pujian. Sakniki pantura niku kabeh Jawa Barat kabeh, Jawa Timur kabeh, sak Indonesia kabeh. Sing mboten enten ya Solo, Jogja ngoten niku lah. Pokoke akhire kok sami dine iki mesti ora enak. Nggih. Monggo terserah panjenengan. Selawat, oh selawate sing aku apal pas dilagokno. Ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana. Silahkan. Pas numpak sepeda motoran ya hanana. Silahkan. Selawat napa mleh? Shalatullah salamullah. Pun napa mawon, sing penting apal, sementing selawat. Nggih. Atau dienggo wiridan, silahkan. Selawatnya Malaikat Jibril di wiridan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus silakan. Ya, itu program One Day 1000 of Selawat. Satu hari 1000 selawat. Monggo selawat sing pendek-pendek. Nah, mengke pas wektune longgar, nderek para habaib, nderek para kiai maca selawat sing dawa. Jenengan diajak duduk 1 jam, diajak duduk 2 jam untuk khusus maca selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan ora dituntun para habaib, ora dituntun para kiai, ayo jenengan tahu, selawat meneng tok ning omah 2 jam, tahu mboten? Ora mungkin. Ayo, nggih mboten? Perintah dzikir jelas, perintah maca wirid jelas, yang bicara Quran. Jenengan dzikir seberapa jam kemeng pun. Begitu muncul Ustadz Arifin Ilham, jak dikiran 2 jam karo nangis-nangis betah kabeh. Oh, tapi yo ngoten sami di jare nek tuntunane yo silakan. Wong dalile niku Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dzikir niku dengan sebanyak-banyaknya dzikir surah Al-Ahzab ayat 41, 42. Monggo bacaan selawat sing pendek monggo, sing panjang monggo, pokoke selawat. Selajengipun. Kemudian sudah itu corom pun, selawat yang dibaca pun, waktunya selawat. Waktan bada waktin, kapan pun sing penting aja nenggon panggonan sing ora pantes. Nggih, panggonan ora pantes niku pripun? Kamar mandi. Bahkan niku dibahas tenggone Batul Masail para kiai. Bahkan tenggone kitab Taqriratus Sadidah, gowo Quran mlebu kamar mandi hukumnya haram. Nggih. Gowo Quran digowo mlebu kamar mandi hukumnya haram. Termasuk Al-Qur'an adalah jenengan gowo handphone, kemudian handphone niku pas posisine on jenengan buka Quran niku. Niku hukume padha karo gowo Quran. Jadi jenengan misalnya maca Quran, Pak, lewat handphone. Nggih, lewat handphone niku padha hukume maca Quran, wajib wudu. Halo. Maca Quran niku ora mboten wajib wudu. Maca lho nggih. Sing wajib wudu niku napa? Memegang Al-Qur'an niku wajib wudu. Nek jenengan batal ora nyekel Quran dikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Walaupun niate maca Quran mboten napa-napa. Tapi tidak megang. Begitu megang jenengan kok tidak punya wudu, hukumnya haram. Termasuk nyekel handphone, dibuka programe Quran, niku hukumnya sama dengan memegang Al-Quran. Halo? Jelas napa mboten? Haram leh. Menurut Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, nada dering Quran. Iki dirungokno cah nom-nom. Sing go handphone, nada dering Quran mboten entuk. Sing mari ora entuk napa? Lah jenengan nang kamar mandi terus ditelepon wong. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ning jero kamar mandi. Halo? Langsung arep jenengan handphone dibanting ngoten. Dosa nada dering Quran. Satu, goro-goro Quran bisa bunyi dimanapun. Sing nomor kali, karena Quran bisa berhenti di tempat yang tidak tepat. Jenengan ada dering pas ditelepon, kan di nomor dipencet di on kan yang kapan pun pak. Padahal jenengan mandek ke Quran ini seharusnya neng di. Wong mandek niku nek salah maknanya bisa salah. Halo, saya ulang. Mandek itu salah maknanya bisa salah. Niku Quran. Quran itu mandeknya sudah diatur. Mana yang wajib wakaf, mana yang wajib berhenti, ada. Nanti ada tandanya huruf mim. Mana yang lebih baik berhenti, tapi jalan pun boleh. Mana yang wajib terus. Niku enten aturane kabeh. Mana boleh memilih berhenti salah satu. Titik tiga enten iki, berhenti salah satu. Itu enten aturane kabeh. Jenengan kalau nada dering Quran, begitu ditelepon, pencet on-nya terserah penjenengan, akhirnya berhenti di tempat yang tidak tepat. Maka nada dering Quran haram. Terus melih tenggone kitab Taqriratus Sadidah membawa foto ulama dibawa di kamar mandi, hukumnya makruh. Foto ulama kemudian bawa kitab-kitab isine ilmu, niku enggak boleh digawa mlebu kamar mandi. Simtu duror, bar janji, nopo mawon. Tapi tidak sampai haram. Kalau Quran haram, kalau kitab-kitab ulama, hukumnya makruh. Mbak-mbak, saya nganggu kalung simbule Allah. Enten beten. Jangan dipakai. Kayak wong non Islam bae, nganggu simbul ngene. Ya, simbol Allah itu bukan begitu caranya. Ya, kalau dipakai kalung, simbol Allah kamu bawa di kamar mandi. Justru merendahkan Allah, tidak meninggikan Allah. Jangankan simbol Allah, simbol Muhammad tidak boleh. Ustaz, saya nganggo cincin ana tulisannya Allah, taruh dulu di luar. Loh, niku dibahas tenggone kitab-kitab salaf wonten niku kabeh, Pak. Tenggone Taqriratus Sadidah, mengke kitab Al-Hidayah ajeng muncul. Ya, sekedap melih insyaallah Sabtu Minggu ini insyaallah sudah jadi. Itu teng mriku dibahas bagaimana hukumnya membawa simbol-simbol Allah, simbol-simbol Nabi Muhammad, juga membawa nama-nama para ulama yang dijadikan simbol. Hukumnya nopo? Niku enten kabeh. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, waktunya membaca solawat kapanpun bebas, sing penting tidak di tempat terlarang. Bahkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab niku nate tanglet, ya Rasul, jenengan kan merintahkan umat untuk bersolawat. Ya, saya ini kan sehari meluangkan waktu untuk wirid, dzikir, ndonga Kanjeng Nabi. Ya terus, dari waktu yang saya luangkan untuk wirid, untuk dzikir, untuk doa, berapa persen yang saya lakukan untuk solawat kepadamu? Sahih Bukhari ini, Pak. Jadi misal, jenengan wali lah, jenengan wali. Setiap hari rong jam niku isine wirid, dzikir, donga. Halo, niku umpama enten wali tenan niku insyaallah. Sedina rong jam urusane wirid, dzikir, donga. Nah, awake dhewe niku jan dzikiran bar salat 5 menit niku mohon mlayu kabeh, Pak. Nganyelke tenan wong Polokarto ya. Nggih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, 33. Ngoten niku wis mlayu kabeh. Iki ketoke wong Polokarto dikire diringkes. Lah pripun Ustaz? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, terus lunga. Nah, cepet banget iki. Ini Ubay bin Ka'ab punya waktu yang khusus, tidak dijelaskan waktunya berapa jam. Umpama rong jam ngoten. Saya punya waktu ya Rasul khusus untuk wirid, dikir, kemudian doa. Dari waktu yang saya khususkan itu berapa persen yang harus saya gunakan untuk sholawat? Terserah engkau, wahai Ubay bin Ka'ab. Ya ampun, nek terserah kula. Kalau sepertiga pripun ya Rasul? Masyikta. Terserah engkau. Kau tambahi lebih bagus. Ya ampun, nek ampun saprotelon kok isih kok nambah. Ya setengah mawon Kanjeng Nabi. Kalau setengah pripun? Masyikta. Terserah engkau. Kalau kau tambahi lebih bagus. Kok isek kon tambah meleh? Kalau begitu 3/4 ya Rasul. Masyita, terserah. Kalau kau tambahi lebih bagus. Sokeh Bukhari niki, Pak. Gempun Kanjeng Nabi menawi ngoten saya waktu longgar saya, waktu wirid saya semua saya pakai berselawat kepada engkau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bar krungu perintah niki. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ora tau zikir, ora tau donga kecuali selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari dalil niki, Pak. Nggih, Sahih Bukhari niki. Para ulama sepakat menawi panjenengan bingung donga. Bingung donga. Pas waktu mustajab iki dungane apa khusus? Pas waktu ini dungane apa khusus? Kok bingung maca selawat? Karena barang siapa membaca selawat kepada Kanjeng Nabi, ora usah njaluk, sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula njenengan nek ndelok masjid-masjid kuno, masjid-masjid ajarane Wali Songo, antara khutbah 1 sama khutbah 2 niku rak lungguh, Pak. Nggih. Niku rak mandek to nggih. Antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu adalah waktu yang mustajabah. Lah didelok karo Wali Songo, kok iki kok durang donga wong-wong iki. Akhire kenapa? Langsung muadzinnya, Bilalnya maca selawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Pak, mboten ngoten niku. Waktune tengah-tengah ben kabeh iso diganti selawat. Dalile saking pundi? Sahih Bukhari saking sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu nek bingung donga, donga niku macam-macam. Kok kita bingung ganti yo karo selawat, maka segala yang kita butuhkan dunyawiyah wa ukhrawiyah, dunia dan akhirat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya monggo, ora percaya aku ora apa-apa. Semana ra percaya ku sakitnya itu di sini. Bon, selanjutnya bon. Si nomor 4. Ini ajaran para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Ustaz Yusuf Mansur pun ngamalno. Punya kebutuhan napa mawon, tawasulo lewat selawat. Tawasul niku napa to? Berperantara. Orang yang sakit, ya Allah, berkat saya datang di majelis selawat. Berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menulis kitab selawat, maka berkat selawat-selawat yang saya baca sembuhkan penyakitku ya Allah. Al-Fatihah. Mun dengan pengen di omah selawat, pengen napa mawon selawat. Percaya monggo, ora percaya ora apa-apa. Kula niku praktek, Pak, ngoten niku, Pak. Zaman riyen urung di omah apik. Nggih toh? Pengen di omah apik. Ana omah kok apik, tak cekel pagere, Pak. Tak selawati. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan percaya monggo, ora percaya monggo. Kula satu omah sing rondo apik. Pengen ana pengen duwe mobil apik. Pun jenengan nek mobil apik mang cekel, mang selawati. Nggih, cekel, tapi nek iso wong ora ngerti, nggih, wong ora ngerti. Cekel sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Eta, kula iso tuku mobil alhamdulillah. Lho, nyenengke to nggih. Pengen napa mau selawat, ndhe bojo ayu. Ah iki aja dicekel, aja dicekel nek iki, aja dicekel. Cukup kok kaduan selawat ana. Nah, ke si fulana sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan saya pernah mengajak anak saya dulu 13 tahun usianya. Takjak tenggone Mekah. Mbah Lim alhamdulillah kemarin cerita wis iso ngambung Hajar Aswad juga. Anak saya 13 tahun saat itu yurung gede banget. Takjak tawaf tenggone Masjidil Haram yang saat itu pas rame-ramenya. Gitu, pah amalannya apa? Ini enggak masuk akal. Masuk waktu sak menten direbutan orang puluhan ribu. Bahkan ratusan ribu orang memperebutkan batu sing gedene sak sirah. Sirahane ku mlebu bleng ngene iki pun kebak. Pripun? Ya selawat. Muteri Ka'bah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad terus selawat. Percaya monggo ora percaya ora apa-apa. Anak saya masuk niku koyo dikei dalan. Rut wonten niku plek bisa mencium Hajar Aswad berkat solawat. Percaya monggo, ora percaya ora masalah. Di dalam Ka'bah, Masjidil Haram itu kan tempat paling mulia di muka bumi. Ya, Ka'bah itu paling mulia di muka bumi. Ngeten penjelasan Imam Nawawi dan Imam-imam Ahlu Sunnah, Ka'bah itu mulia di muka bumi, ya kan? Karena memang bangunannya itu paling mulia. Tapi tempat paling mulia di muka bumi sebenarnya bukan itu. Mana? Yaitu makomnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu penjelasan para imam-imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, Ka'bah itu yang paling mulia di muka bumi, dikecilkan lagi enten jenenge tempat paling mulia niku namanya Multazam. Multazam niku pundi? Antara pintu Ka'bah karo batu Hajar Aswad. Paling ombone cuma 1 meter setengah. Niku sunai, niku pipi kok nemplek no ngeten iki. Tangane kanan kiri, niku nemplek Ka'bah, pipine kok nemplek no, dodone kok nemplek no. Sunai ngoten niku. Wah ini kan buatan main-main pak. Yeah. Pun, bagaimana supaya bisa solawat? Pun kula ngoten mawon. Pokoknya solawat. Ngubengi Masjidil Haram, ngubengi Ka'bah, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Lalu niku koyok diparingi dalan pak. Yeah, anak kula tak tuwempleke, tak delesepke, mlebu ning jero kiswah. Kiswah niku penutup Ka'bah ngoten niku. Tak wangkat niku dodone iso nemplek ngeten iki posisine. Ning jero kiswah, jero penutup Ka'bah nemplek kali Multazam. Yaitu tempat yang paling mulia, yaitu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Berkat napa? Selawat. Nggih. Jadi ayo tawasul selawat, jenengan punya problem napa mawon, hajar, bukan hajar ya. Solusinya adalah selawat sebanyak-banyaknya. Jadi kalau penjenengan kok bingung, aku kudu tawasul apa? Wes pokoke selawat. Karena selawat itu Allah sudah tahu apa keinginan kita. Pun ngoten niku. Sing terakhir, kurang 5 menit. Apapun nek dihubungno Kanjeng Nabi niku, Pak. Dadine super mulya. Nggih, apapun. Manusia paling mulia Kanjeng Nabi. Nggih. Kemudian sahabat paling mulia, sahabatnya sinten? Sahabatnya Nabi Adam, sahabatnya Nabi Nuh, sahabatnya Nabi Ibrahim, sahabatnya siapa? Sahabatnya Kanjeng Nabi. Jadi Rasul yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling mulia, sahabatnya Kanjeng Nabi. Umat yang paling mulia, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pintu surga belum akan dibuka untuk umat terdahulu sebelum dimasuki oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku mboten gara-gara jenengan luwih hebat daripada umat dahulu, mboten, tetapi karena kita bersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi Masjidil Haram mulia niku mulai dari zaman Nabi Adam boten mriku, Pak. Nabi Adam belum dibuat oleh Allah, para malaikat pun kon tawaf tenggon kanan kiri Ka'bah, mubengi Ka'bah. Tambah mulia sebab ada Nabi Adam. Tambah mulia sebab ada rasul-rasul dan ribuan nabi sesudahnya. Tapi menawi Masjid Nabawi mulia cuman gara-gara satu manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya tempat yang disabdakan oleh Rasul, minal baiti wal mimbari raudhah min riyadil jannah, cuman satu enak ening Madinah. Antara rumahku ini yang saat ini jadi makamnya Kanjeng Nabi sampai kepada mimbar itu, itu adalah raudhah min riyadil jannah. Ahli hadis sepakat, barang siapa yang menginjakkan kakinya di raudhah itu dengan keyakinan, maka dia akan masuk di raudhah di dunia dan akan masuk di raudhah besok di surganya Allah, di surga yang beneran. Percaya monggo, ora percaya aku ora apa-apa. Nggih. Kalau baleni yang disabdakan oleh Rasul, raudhah ya, taman surga yang super istimewa, bahkan siapa yang berhasil di situ dengan keyakinan ora mengingkari, nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, cuman antara jarak dari mimbare Kanjeng Nabi sampai rumahnya Kanjeng Nabi, rumah sampai mimbar. Sebabnya nopo? Ya memang di tempat inilah Kanjeng Nabi wirawiri, Pak. Tiap hari dilewati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi di rumah mau ceramah ya lewat itu. Kanjeng Nabi manggil sahabatnya ya di situ. Kanjeng Nabi mimpin perang ya di situ. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten duwe pengawal pribadi, mboten duwe istana. Nggih. Sayyidina Abu Bakar mboten duwe istana. Sayyidina Utsman mboten duwe istana. Dadi istana negara niku bid'ah, Pak. Istana kelurahan, istana, ngoten niku bid'ah. Kanjeng Nabi niku mimpin umat Islam sak dunya ora nganggo istana. Istana di dalam Islam niku khalifah kelima yaitu Sayyidina Muawiyah. Niku nembe enten istana. Utsman bin Affan niku rak konglomerat to, Pak. Niku pun mboten nggawe istana kok, Pak. Jadi beliau mimpin umat dari mana? Dari masjid. Tapi bener-bener untuk urusan umat, ora kaya sakniki. Sakniki malah masjid itu biasanya dienggo hitung-hitungan sales. Ah, hitung-hitung duit niku biasanya nang masjid sakniki. Sales-sales iki kupinge dirungokno. Melih tanah haram, menawi tanah haram Mekah, karena di situ bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim, bekas telapak kakinya Nabi Ismail, bekas telapak kakinya Rasul-Rasul terdahulu. Ono tanah haram Madinah cuman goro-goro satu manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah haram ini sampai yang ada di daerah tersebut, sing wis dibatasi karo Kanjeng Nabi. Wong Islam, wong non Islam kok mlebu kono harus diusir. Karena tanah itu begitu mulia kudu hanya orang Islam. Bahkan sing jenenge Imam Maliki. Imam Maliki niku gurune Imam Syafi'i, Imam Maliki niku muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah muridnya Anas bin Malik, Anas bin Malik muridnya Kanjeng Nabi. Imam Malik niku, Pak, beliau menika tidak berani kencing, tidak berani buang air besar di tanah haram Madinah. Bukan sekedar tenggon daerah Masjidil Masjid Nabawi. Tanah haram Madinah niku mau dibatasi karo Kanjeng Nabi. Pun gampangane ngetenlah. Umpama Masjid Nabawi niku teng balai kota, niku tanah haram Madinah niku batasane ngidul tekan jembatan Bacem. Berarti Solo Baru tuh saya katut, Pak. Solo Baru saya katut. Nah, ngetan sampai jembatan Mojo, berarti Polokarto wis ora katut. Nek kalor misalnya sampai Joglo, misalnya nggih, ngulon sampai Kleco. Lah, tanah itu tanah haram. Orang non-Islam tidak boleh masuk ke situ. Diusir tidak boleh. Nah, di seputar meniko, Imam Maliki tidak berani kencing. Sebabnya apa ditangkut oleh murid-muridnya? Ya Imam Malik, kenapa engkau tidak punya berani buang air besar, tidak berani buang air kecil di tanah haram Madinah napa? Jawabannya Imam Maliki, karena di tanah haram Madinah di situ semua ada bekas telapak kaki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semuanya mengandung berkah. Iki sing ngomong Imam Maliki, Pak, ora samidi. Samidi ku ora percaya berkah. Halo, gitu, berkah ku ora percaya, ora tau maca Quran. Nabi Zakaria niku golek berkah dari Siti Maryam. Surah Al-Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria pengen duwe anak, ndonga tenggone tempat duduknya Siti Maryam langsung dijawab oleh Allah. Lho niku nabi mawon isih golek berkah. Nabi Muhammad mencontoni. Kanjeng napa Kanjeng Nabi Muhammad golek berkah? Nggih. Kanjeng Nabi pada saat Isra Mi'raj dibawa malaikat Jibril, wus naik buruk sampai di Bukit Tursina. Ini apa ya Jibril? Ini adalah Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat apa? Bukit Tursina itu adalah tempat di mana Nabi Musa pernah berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad teng mriku salat 2 rakaat. Nggo napa? Golek berkah Nabi Musa. Terbang mulai wus sampai tenggone Israel. Nggih. Jenenge Baitul Lahmin atau Baitul Lahm. Nek wong sakniki jarene Bethlehem. Nanti mir nggih Bethlehem nggih. Niku Baitul Lahmin atau Baitul Lahm. Tanglet Nabi Muhammad ya Jibril, ini tempat apa? Di sini adalah tempat lahirnya Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. Di situ berhenti salat 2 rakaat, golek berkah Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Tenggone tafsir Sawi dipun terangaken bahwa tempat yang sudah berkah kemudian diinjak oleh Nabi Muhammad, tinggu salat Nabi Muhammad sudah berkah, tambah berkah. Percaya monggo, ora percaya ora apa-apa. Imam Maliki, kuwi lho ulama-ulama sing top, tabiin, muridé sahabat, sahabat muridé Kanjeng Nabi. Iki sing awake dhewe tiru. Imam Maliki niku menawi ngajar teng masjid. Nggih. Niku nganggo kursi, Pak. Tapi kursine kita rada apik, ora elek ngeten iki. Niku Imam Maliki. Kemudian di kursi, kemudian beliau pakai imamah, kanggo udeng-udeng. Kaya sing kula nggo ngeten iki. Nggih. Mungkin luwih apik mereka, mungkin luwih apik mereka. Niku ulama Madinah, murid Imam Hanafi, Imam Hanafi muridnya Anas bin Malik, Anas bin Malik muridnya Kanjeng Nabi. Nganggo imamah, nganggo jubah, duduk di kursi. Niku ngajar hadis, ditangkuti kalih muridnya. Ya Imam Malik, engkau ini tatkala mau mengajar kepada kami, engkau dandan. Engkau tampil dengan cakep. Engkau pakai jubah. Alasanipun menopo. Dijawab oleh Imam Malik. Karena yang mau saya ucapkan adalah ucapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena yang mau saya ajarkan adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak sekedar niku. Para ulama niku Imam Maliki, Imam Syafi'i. Niku ini ajeng ngaji hadis. Niku wundu sik, Pak. Niku lho nggih. Walaupun ini hukumnya ora dadi wajib. Ora dadi wajib. Menaik Quran niku wajib karena mau nyekel. Tetapi kalau mau baca hadis, mau baca tafsir, mau belajar ilmu, kabeh wundu sik. Bahkan nyekele kitab. Lho, nyekele kitab. Nek jenengan kitab mboten diuncal-uncalke. Kok ngendom buku Yasine diuncal-uncalke, Pak? Ayo nyong, ngerti lagi tak? Ki modele Wong Polokarto ngerti. Ya, tapi saya isi api lah gelem yasinan nonton mawon ya. Ini tidak dihargai sama sekali. Pada kertas niku yang berharga bukan kertasnya, tetapi isinya. Lo ngerti lagi? Walaupun kertas niku sampah, tapi dikumpulkan pabrik kertas, dicetak dadine Quran. Sing mulya mboten kertase, sing mulya Qurane, Pak. Maka kita pegang kudu wundu. Mula ulama niku kabeh mau baca Sintul Duror wundu sik. Sebab nopo? Ini adalah solawat kepada Kanjeng Nabi. Mau ngajar kitab, mau taklim muta'alim, mau nopo mawon wundu sik. Kenapa ditanya? Kenapa? Karena yang mau saya sampaikan ilmunya Kanjeng Nabi. Mau datang di solawat wundu sik. Kenapa? Karena yang mau saya baca solawat kepada Kanjeng Nabi. Ta'diman. Memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai koyok ngoten niku. Nah, iki sesuk sing biasane selawatan ora wundu, sesuk dimulai wundu. Ngoten iki wundu sing sae, koyok ndek wingi sing kula contohno ning gone Carrefour Pabilan Kartosuro, sing teko, sing ora teko ya ora ngerti. Contoh terakhir Sayyidina Umar bin Khattab. Walah punjul 5 menit, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab niku rak wis manusia mulya to, Pak. Nggih. Tatkala beliau sakit keras mau meninggal dunia, niku dipanggil putrane, Sayyidina Ibnu Umar. Dipanggil putrane nopo? Beliau sudah sakit keras karena saat itu kan beliau kan ditusuk, Pak. Jadi Sayyidina Umar niku meninggale sing mateni wong non-Islam. Nggih. Menawi Sayyidina Utsman sing mateni wong Islam. Yaitu kelompoknya Abdullah bin Sabak. Niku yang membunuh Sayyidina Utsman, pendiri Syiah. Nah, niku nek jenengan paham sejarah penak banget, Pak. Kalau yang membunuh Sayyidina Ali wong Islam, yaitu pahame Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Nah, niku kapan-kapan sejarah mungkin perlu diungkap, nggih. Lah, kalau Sayyidina Umar iki sing mateni wong non-Islam. Begitu sudah terluka, yang diharapkan kesembuhannya itu sulit, beliau panggil putranya. Kamu datang di tempatnya Sayyidatuna Aisyah. Injih, wonten dawuh napa Rama? Ada perintah apa wahai ayahandaku? Bahwa saya tahu di dalam Masjid Nabawi itu Rasul pernah memerintahkan di situ ada 3 makam. Ya. Sekarang sudah ada makamnya Rasul, sudah ada makamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan satu lagi adalah jatah makamnya istri beliau, yaitu Siti Aisyah. Kamu sowan kepada Siti Aisyah, kalau diizinkan. Saya mau minta izin, aku nanti kalau meninggal dunia, makamku disandingkan, disejajarkan, di sebelahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pripun, Pak? Umar bin Khattab niku wis wong paling mulia. Kanjeng Nabi masih hidup, dijamin masuk surga. Sudah dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang dijamin mlebu surga bareng ngawal Kanjeng Nabi. Niku isih golek keberkahane Kanjeng Nabi. Dengan cara napa? Pun pengin makame wis jejer karo Kanjeng Nabi. Padahal wong niku nek wis mulya, Pak, di makamne teng pundi-pundi lak mboten masalah sakjan. Apa mulih niku tenggone pemakaman Baqi, tenggon sebelah niku pun makam-makam pun luar biasa. Sebelah masjid itu pun nanten makamnya Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim niku putrane Kanjeng Nabi. Niku sik cilik sudah meninggal dunia dimakan teng baki. Tapi Sayyidina Umar mboten. Pokoknya pripun carane njaluk izin Sayyidatuna Aisyah ben dimakamno Kanjeng Nabi. Nek diijini. Tapi kalau tidak diijini, jangan kau paksa. Sowan Ibnu Umar, Pak. Kali Siti Aisyah. Wahai Aisyah, saya diperintahkan oleh ayahku. Saat ini beliau sedang sakit keras yang luar biasa karena terluka. Beliau minta izin, jika engkau izinkan, nanti ayahku kalau meninggal dunia, minta supaya dimakamkan di sebelah Kanjeng Nabi dan di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kami tahu itu adalah jatah engkau. Akhirnya apa? Dengan kelonggaran hati, Siti Aisyah mengatakan Sayyidina Umar Ibn Khattab adalah sahabat terdekat Kanjeng Nabi, pengawalnya Kanjeng Nabi. Aku izinkan Sayyidina Umar bin Khattab dimakamkan di rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu napa? Enam riwayat. Siti Aisyah niku menawi teng jero griya. Niku rak enten makame Kanjeng Nabi, enten makame Sayyidina Abu Bakar. Niku nek teng jero griya nyopot kudung niku biasa. Nyopot kudung. Nggih. Kemudian diriwayatkan sesudah Umar bin Khattab dimakamkan di rumah tersebut, di dalam rumahnya Rasulullah, di dalam rumahnya Siti Aisyah, saya tidak pernah melepas kerudung saya. Pripun maknane napa Pak niku Pak? Menawi Kanjeng Nabi rak bojone. Menawi Sayyidina Abu Bakar rak bapaknya. Lah niki enten jenazah wis dimakamno. Nggih, kok isih Siti Aisyah ora wani nyopot kudung? Sebabe napa? Sebab yang namanya orang soleh itu tidak mati. Halo. Wala tasabbanal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun ing darabihim yurzakun. Al-Imran. Apakah kalian mengira orang-orang suhada, pejuang-pejuang di jalan Allah itu mati? Bal ahyaun ing darabihim yurzakun. Mereka itu sebenarnya tetap hidup di sisi Allah, bahkan mereka selalu mendapatkan rezeki. Mula Siti Aisyah sesudah Sayyidina Umar dimakamno teng daleme Siti Aisyah, beliau tidak pernah, tidak berani melepas kerudungnya. Percaya monggo, ora-ora popo. Jadi kemuliaan Rasulullah, beliau sudah mulia. Kita kalau kepingin mulia, maka sebisa mungkin kita merapat terus karo Kanjeng Nabi. Solawatnya, atinya, kabeh mepet karo Kanjeng Nabi. Bahkan keluarga yang paling mulia di dunia, kalau sahabat paling mulia, sahabat Rasulullah. Umat paling mulia, umat Rasulullah. Keluarga paling mulia adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kepada poro habaib, kalau itu tugasnya kenal-kenal loh Pak Habib, ayo kita kesana, kita kesana, ya kan? Kalau beliau ngomong dewe, ya rapas. Beliau ini adalah ahlul baitnya Rasulullah. Beliau-beliau ini adalah keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus takdim. Bahkan kula ngajarkan nek jenengan salaman kok ono habib sing disalami kudu habibe sik, aja ustate sik, aja kiyaine sik. Tone salaman aja kaya koncone salaman ngene. Wes kaya karo koncone. Yo ditium tangannya kalau ketemu dengan para habaib, para kiai. Nek saya ora usah, nek saya kaya karo kanca ora apa-apa. Tapi kalau kepada para habaib harus dicium tangannya. Sebagai apa? Takziman, karena mereka ini sudah mulia, karena mereka keturunan Kanjeng Nabi. Nek wong biasa, Pak, niku mulia gara-gara ilmu, gara-gara amal soleh, niku dadi mulia. Tapi kalau duriah Rasul, mulia gara-gara beberapa hal. Satu, sanad. Sebab mereka darahnya sambung sampai Kanjeng Nabi. Kemudian baru ilmunya, kemudian baru amal solehnya. Dadi umpama ono, nyunapunten banget. Ono habib kok domblang-domblong, ora mudeng apa-apa. Ora mudeng apa-apa. Tekone iki ora mudeng, tekone ora mudeng. Itu tetap mulia sebab mereka darahnya sambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah awake dhewe ora keturunan rasul, wong biasa, kok domblang-domblong. Ya kuwi jenenge goblok komplit, Pak. Ha gitu nggih. Lah komplit to nggih? Lho nek awake dhewe karena kita nasabe wis ora mulya, maka mulyane ya gara-gara ilmu, gara-gara amal soleh. Lho ngoten lho, Pak. Kalau Habib sudah mulia dengan keturunannya. Anake Lukminto kuwi ora ngopo-ngopo, wis entuk warisan, Pak. Lho, ngene to nggih, rasane wangi nyambut gawe. Tapi kalau manajer, orang yang paling pinter, yang paling dipercaya, itu aneh okeh anake. Lho gimana den? Itu aneh okeh putune. Itu aneh okeh buyute. Percaya mboten? Karo pegawai ini yang paling pinter. Halo, saged ditampi mboten? Nah, kita kalau pengen mulia, ya mboten. Ayo, ilmunya ditambahi terus. Ayo, amal soleh ditambahi terus. Sebab apa aja mulianya itu cuma goro-goro niku. Ilmu, amal soleh. Ilmu, amal soleh. Koncone turu, awake dhewe pengajian. Niku sing dadekna awake dhewe mulya. Awes fakir, jak pengajian ra tau gelem, gaweane misuh-misuh. Wah niku wis melarat komplit. Donya akhirat terkoso kabeh. Mesake to nggih. Nah oleh karena itu ayo wis awake dhewe sing mari mulya. Yo mbun selawatan ngene iki sing dadekna mulya. Enek wong ngomong ngopo ae ben, pokoke keyakinan saya orang yang paling mulia besok di akhirat yang paling banyak membaca selawat kepada Kanjeng Nabi. Udan-udan buat tekati. Ya memang mulyane awake dhewe gara-gara niki ya, Pak. Lho nggih to nggih. Mulyane awake dhewe gara-gara ngene niki to. Ora gara-gara duwite akeh, mboten. Nek nek wong ana wong sugih kok mundhu-mundhu ngambungi tangane ya, nek undhu bilang mindalik wonten mawon nek kula. Wong karo bupati ngambungi tangane ana undhu bilang mindalik. Nek perlu bupati kon ngambung tangane awake dhewe nek perlu. Ora ngoten to nggih. Jadi kita hormat kepada orang itu syariatnya karena ilmunya dan karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala niku kon delok urusan dohir. Oh ini ulama ini masyaallah amalane ngeten-ngeten. Ya itu sudah cium tangannya. Oh Gus Karim, apa keistimewaan Gus Karim? Oh beliau nyekel Quran. Quran 30 juz ada di sini, Pak. Pripun, Pak? Quran 30 juz ada di sini. Hah? Quran 30 juz. Umpama beliau ora dadi kiai umpama ora usah dadi ustaz, wis mulya gara-gara nggawa Quran. Maka kula ngajari kepada jamaah, ya wajib orang-orang yang bawa Quran dicium tangannya. Bahkan kok ono santri-santri cah cilik-cilik ngapalno Quran, kok apal Quran 30 juz, walaupun cah cilik ambungen tangane sebab dia mulia nggawa Quran. Dadi ngoten niku lho, Pak. Jadi ayo cara berpikir kita, orang mulia itu mboten gara-gara jenggote. Ora kok jenggot, gara-gara batuk gosong mboten niku. Tapi mulia itu karena ilmunya, karena yang dibawa adalah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Panjenengan batuke gosong gara-gara sujud tenan, ya aku seneng mboten napa-napa, nggih to nggih. Jenggote dawa tenan. Ya terus ora sah ngelek-elek sing ora jenggoten, monggo silakan. Wong ngingu jenggot itu memang ada hadisnya niku sunnah. Tapi kok terus nek ngingu jenggot gara-gara katok cingrang niku malah dadekno perasaane aku luwih apik daripada liyane, itu sing dadekno dosane tumpuk-tumpuk sebab kesombongan menjangkiti dirinya. Niki mawon insyaallah yang bisa saya sampaikan, insyaallah disambung di majelis-majelis al-hidayah yang lain. Matur nuwun Mbah Lim sudah memberikan doa kepada kita semua, semoga semuanya kabul, yang sakit disembuhkan, yang punya kesulitan diselesaikan oleh Allah dengan sebaik-baik penyelesaian. Wal afu minkum, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Mawla ya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihi. Mawla ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat aku sebagai penghulu anak Adam dan sebagai orang pertama yang dibukakan kuburan daripadanya, sebagai orang pertama yang meminta syafaat dan sebagai orang pertama yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Delapan tujuh koma enam suara media Syiar Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah.